suaranya, enggak orangnya, cantik semua. Balas lagu kamu ya. Coba, en tahu. Boneka cantik dari India. Boleh dilirik, tak boleh dipandang. Boneka cantik yang ku impikan. Namanya Ayu, Ayu. Boneka, boneka cantik, yeah. Boneka India, ini boneka Annabelle ya.